بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita menyambung bacaan kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Dan kita membaca di muka surat yang ke-10. Perkara yang kedua yang sifat yang kedua bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Ashabul Hadis, mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ilmu, yang tidak cukup dengan ikutan-ikutan sahaja, mestilah dengan ilmu, dengan mempelajarinya dan melafazkan tauhid tadi dengan faham, mengikrarkan syahadatain dengan faham dan yakin dengan i'tiqad. Adapun lafaz semata-mata tanpa i'tiqad, maka itu bukanlah syahadatain atau syahadah yang benar. Ya'ni memahami la ilaha illallah dengan tafsiran yang sahih, bukan sekadar lafaz dengan lidah. Jadi kita sebutkan tadi bahawa lafaz lidah semata-mata tidak dapat menyelamatkan tuannya daripada azab Allah. Yang dikendaki ialah la ilaha illallah yang menyelamatkan seseorang Muslim itu daripada azab Allah, sehingga dia berjaya melintasi titian sirat dengan selamat menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla. Mana-mana buku hadis yang mentafsirkan tauhid dengan tafsiran murji'ah, berfahaman jahmiyah, ataupun mengharuskan meminta hajat daripada kubur-kubur, itu bukanlah ashabul hadis atau ulama sunnah yang sebenar, bukanlah ahlu sunnah yang sebenar. Yang kita kendaki ialah ahlu sunnah yang tulen, yang hakiki. Jadi tauhid di sisi murji'ah, mereka mentakrifkan tauhid secara batil. Tauhid di sisi mereka hanyalah mempercayai bahawa Allah hanya sekadar wujud, sekadar mencipta. La ilaha illallah ditafsirkan sebagai semata-mata la khaliqa illallah, tidak ada pencipta mereka Allah. Lalu mereka pun melakukan syirik-syirik dengan dakwaan syirik tidak memudaratkan, kerana mereka telah percaya dengan la mawjuda illallah, tiada yang wujud melainkan Allah, tidak ada pencipta melainkan Allah. Sedangkan sesiapa mengatakan tidak ada yang wujud melainkan Allah, tidak ada pencipta melainkan Allah, ini tidak memasukkan seseorang hamba ke dalam Islam. Berfahaman jahmiyah yakni menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fahaman jahmiyah ada fahaman mu'tazilah, kemudian disambung oleh asyairah dan maturidiyah menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Walaupun mereka menamakannya sebagai ta'wil, hakikatnya mereka mentahrifkan sifat Allah Ta'ala, memberikan makna yang batil bagi sifat-sifat Allah Ta'ala dan meninggalkan makna yang sahih. Meninggalkan makna yang sahih dan mentafsirkan dengan tafsiran yang batil, yang ini kita sebutkan sebagai tahrif, menyelewengkan makna lafaz sifat Allah Ta'ala daripada maknanya yang sebenar, daripada makna yang sahih. Contohnya Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, Allah Ta'ala maha pemurah, maha tinggi di atas arasnya. Mereka mentafsirkan Allah Ta'ala berkuasa di atas arasnya, yang ini Allah Ta'ala hanya berkuasa di atas aras, tidak berkuasa di bawah aras. Yang ini Allah Ta'ala sebelum itu kalah, tidak berkuasa, kemudian Allah Ta'ala berkuasa, ini batil dan menyeleweng daripada tauhid yang sahih. Ini bukanlah tauhid yang sahih, bukan tafsir yang sahih, bahkan ini bukanlah Islam dan bukan sunnah. Membahayakan aqidah seorang hamba. Atau mengharuskan meminta hajat-hajat daripada kubur-kubur. Ini kita sebut sebagai kuburiyun. Betul kan? Ustaz-ustaz, ulama yang meminta hajat-hajat mereka daripada orang-orang mati atau kubur-kubur kosong. Kubur kosong. Ada satu cerita kan? Seorang lelaki fulan ni, dia pergi satu gunung. Dia tengok orang tu bercahaya-cahaya. Dia kata, ini kubur wali. Aku mesti buat pujaan ke kubur wali. Maka dia simillah keliling tempat tu. Dan dibina kubur. Dan dibina dinding-dinding. Tiang dan dinding. Lalu dibuat kubur besar. Kubur besar. Datang seorang lelaki daripada hujung kampung mengatakan, apa yang kamu buat di sini? Kata dia, saya nak bina kubur di atas kubur wali ini. Kata fulan yang datang daripada hujung kampung, ini bukan kubur wali. Ini adalah kubur keldai saya yang mati. Ini kubur keldai saya tanam ke sini. Kata lelaki kuburi tadi, ini bukan tempat keldai mati, ini kubur wali. Saya nampak cahaya di kubur ini. Jadi kita mesti memuliakan wali-wali. Dia berdebat-berdebat mempertahankan kebatilannya, tetap menegakkan benarnya yang basah. Kubur keldai tadi dikatakan kubur wali kerana dia mendapat lihat cahaya di atasnya, dan dia tetap mempertahankan bahawa itu adalah kubur wali yang wajib dipuja-puja dan dimintakan hajat daripadanya. Kat sini mungkin tak ada, tapi kalau di kubur hang tua kan, di Pulau Melaka, pulau apa tak kan? Pulau besar tu kan, biasa. Ni kita sebut kuburiyun. Ini penyembah kubur. Walaupun kadang-kadang mereka tidaklah sujud dan rukuk kepada kubur. Walaupun ada yang sujud dan rukuk kepada kubur dan bercakap-cakap dengan ahli kubur. Tetapi mereka meminta-minta hajat mereka, menunaikan hajat mereka, menyembelih sembelihan-sembelihan di kubur. Maka ini syirik yang paling besar, yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Paling besar. Syirik ni ada, syirik ni semuanya besar. Tapi ini syirik yang paling besar. Bahkan orang yang menolak hukum Allah, syariat, menolak syariat Allah, itu adalah kufur akbar. Itu pun lebih kecil berbanding dengan penyembahan kubur. Penyembahan kubur. Pada kita mungkinlah penyembahan kubur ni masalah kecil lah. Tetapi ulama seluruh dunia telah membuat kajian bahawa di dalam dunia Islam terdapat sebanyak 20,000 kubur yang disembah selain Allah. Terdapat 20,000 kubur disembah, dipuja selain Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah. Banyak orang ni. Itu bukanlah ashabul hadis dan bukanlah ulama sunnah yang sebenar. Maka itulah bukan ulama sunnah dan bukanlah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak akan rukuk dan sujud kepada selain Allah, hanya semata-mata rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata meminta hajat-hajat mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi pengakuan ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah atau wal jamaah, mestilah dengan ilmu yang sahih. Mesti ada ilmu yang sahih. Mestilah menuntut ilmu yang sahih. Mestilah berada di atas ilmu yang sahih. Al jamaah atau as-sawadul a'zam adalah alim rabbani. Siapa ahlu sunnah? Ahlu sunnah adalah alim rabbani. Seorang alim yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb tu berasal perkataan Rabbani, tu berasal perkataan Rabb, Tuhan ya? Yang tunduk kepada Tuhan dan orang-orang yang bersama dengannya. Nanti dia alim tadi dan orang-orang yang bersama dengannya, itulah ahlus sunnah, itulah al-jamaah, itulah ashabul hadis. Itulah yang selamat daripada api neraka jahannam. Ditarifkan oleh al-imam Ishaq bin Rahawai sebagai alim mutamassik bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqi. Alim mutamassik bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi. faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahuwa jama'ah. Sesiapa yang mengikuti alim tadi dan bersama alim tadi, maka dialah al-jama'ah, maka dialah al-sunnah wal-jama'ah. Sesiapa yang menentang alim tadi dan meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan al-jama'ah, yang ini meninggalkan al-sunnah wal-jama'ah. Yang tidak bersama dengan alim Rabbani dari salafi tadi, dia bukanlah ahlus sunnah wal jamaah. Al jamaah dan as-sawadul a'zam itu bukanlah golongan majoriti sebagaimana kefahaman orang Melayu. Siapa ahlus sunnah? Golongan majoriti. Jadi penentu kebenaran itu pada mereka adalah golongan perbuatan dan golongan perbuatan amalan i'tiqad majoriti. Kalau satu kampung tu semua merokok belaka, betul lah merokok tu kan. Sebab apa merokok tu betul? Sebab ia adalah amalan majoriti orang kampung kan. Boleh ke tu? Oleh kerana dia amalan majoriti, maka ia benar. Ini batil. Ini kayu ukuran dan kefahaman yang batil. Kebenaran atau sunnah tidak diukur dengan majoriti, tetapi diukur dengan ketepatannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mengikuti kebenaran, yakni al-sunnah, adalah orang yang mengikuti kebenaran walaupun bilangan mereka sedikit. Walaupun seorang, walaupun dua orang, walaupun 30, 50, tetapi apabila mereka menepati sunnah, mereka itulah al-sunnah wal jamaah. Mereka itulah al-jamaah yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketiga, menyaksikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi, menyaksikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh as-sawmuni walir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam birisalati wal nubuwwah. Menyaksikan kerasulan Nabi dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti syarat-syaratnya. Tidak semua orang percaya kepada Rasul dikira dia Muslim atau mukmin. Mesti ada syarat-syaratnya dan mesti dia memahami makna wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku mengikrarkan, mengakui, bersumpah bahawa tiada bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah yang benar. Jadi ini tuan-tuan boleh rujuk kepada buku-buku kan, eh? Mungkin tuan-tuan lebih tahu lagi tentang syarat-syarat sahnya syahadatain, eh? Ada bagi orang yang sudah biasa dengan akidah sunnah, pastilah dia telah menemuinya, eh? Antaranya dia menganggap bahawa Nabi ya adalah Nabi yang benar, dan Nabi adalah rujukan yang paling benar, dan Nabi adalah Nabi yang terakhir. Sesiapa yang mengatakan ada Nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, maka dia terkeluar dari Islam, kafir, murtad, terkeluar dari Islam. Keempat, yang syarat al-sunnah wal jamaah yang keempat, iman dan isbat. Apa makna isbat? Mempercayai, mengimani atau mengikrarkan, mengakui. Tapi dalam bahasa Indonesia dia ta'rifkan isbat ni sebagai menetapkan, tak apa-apa tepat dalam bahasa kita. Isbat di mana dia mengikrarkan, mengakui dan mengakui, mengimani, mengiktikarkan. Isbat sifat-sifat Allah yang sabit dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, seperti istiwa, ketinggian Allah Ta'ala di atas arasy, tangan Allah Ta'ala al-yad, tangan Allah Ta'ala, nuzulnya Allah Ta'ala, turunnya Allah ke langit dunia, turunnya Allah Ta'ala di mahsyar, dan turunnya Allah Ta'ala di dalam syurga nanti. Meyakini sifat Allah Ta'ala itu hakiki, sifat Allah itu benar-benar wujud, betul? Secara hakiki, bukan sebagai majas, bukan gambaran. Tangan Allah itu tidak wujud tangan sekadar kuasa sahaja, tidak, memang wujud tangan, kan? Kuasa wujud, kuasa tu wujud hasil dengan hasil kewujudan dua tangan Allah Azza wa Jalla dan muhkam. Muhkam bermakna jelas maknanya, jelas makna muhkam maknanya jelas maknanya, lawannya mutasyabih, tidak jelas makna. Adapun Asy'ariyah Maturidiyah, mereka mengatakan bahawa sifat-sifat Allah Taala itu bersifat mutasyabihat. Nah, jangan nak sentuh-sentuh mutasyabihat ni, serah aja pada Allah Taala. Betul tak? Mutasyabih. Adakah Allah Taala menyuruh kita beriman kepada sesuatu yang tidak jelas? Ini pun akal mengetahuinya kan. Mustahil Allah Taala menyuruh kita beriman kepada sesuatu yang tidak jelas. Mestilah Allah menyuruh kita beriman, hamba-hambanya beriman kepada sifat-sifatnya yang jelas maknanya. Tapi golongan ahli bid'ah mengatakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak jelas maknanya. Tidak ada yang mengetahui maknanya melainkan melainkan Allah atau melainkan ahli kalam atau falsafah. Dan adapun ahli bid'ah, mereka menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan nama ta'wil yang batil. Jadi ta'wil, ta'wil ni ada dua kan. Ta'wil yang bermakna tafsir, maka itu tidak mengapa. Tapi mereka menta'wilkan dengan cara secara ta'rif, yang hakikatnya adalah ta'rif, yakni menyelewengkan maknanya. Menyelewengkan maknanya dengan mentafsirkan dengan tafsir yang batil dan tabdil, mengubah makna yang asal kepada makna yang yang batil, makna yang salah. Maka ini adalah kufur dan ridah. Ini boleh mengeluarkan dari Islam. Jadi kita kesian tuan-tuan. Siapa-siapa yang telah terpengaruh dengan ilmu kalam, aqidah ilmu kalam. Segala sifat Allah Ta'ala itu ditakwilnya. Sehingga kitab-kitab tertentu mentakwilkan sifat sam' dan basar. Mereka mengetahui, mengatakan bahawa Allah bukan betul, betul-betul mendengar dan melihat. Tetapi melihat bermakna Allah mengetahui. Mendengar bermakna Allah mengetahui. Makna sam' dan basar yang ada lain, ilmu ini adalah takwil yang batil. Sama dan basar berbeza dengan ilmu. Nah, ini adalah tafsiran yang batil terhadap sifat 20. Sifat 20 tu ada kalimah-kalimah yang benar, mesti difahami dengan tafsiran yang benar. Adapun mentafsirkan sama dan basar sebagai ilmu, ini batil. Ini adalah tafsiran Jahmiyah yang terkeluar daripada Islam. Ini bahaya tu kan. Tapi rasanya Melayu tak tahu kan. Ada Melayu belajar hari tu? Ada. Ada? Tak ada kan? Alhamdulillah, selamat kita. Selamat kita. Kalau kita belajar orang nak ta'wil, maka kita menyelewing daripada akidah Islam dan ditakuti kita terkeluar daripada Islam tanpa sedar. Sesiapa yang keluar daripada Islam tanpa sedar, ditakuti dia tidak akan dimaafkan di akhirat. Ini bahaya. Ashabul hadis Ahlu sunnah wal jamaah itu mengenal Tuhan mereka Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal dengan sifat-sifatnya. Ini dia tadi. Bagaimana mengenal Allah Azza wa Jal? Dengan mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sifat Allah Azza wa Jal yang paling utama kita kenal ialah apa dia? La ilaha illallah sendiri. La ilaha illallah tu pertama sekali. Itu dah tu ada banyak, itu sifat kan. Sifat Allah, yang bernama Allah. Di dalam kalimah Allah terkandung di dalamnya segala nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat-sifat lain sama ada bersifat zatiyah berkaitan dengan zat Allah Ta'ala yang sentiasa bersama dengan zat Allah Ta'ala, atau sifat-sifat khabariyah atau fi'liyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan masyiat Allah Ta'ala. Bila Allah mahu, Allah melakukannya. Bila Allah tidak mahu, Allah tidak melakukannya. Jadi inilah kefahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Berapa sifat Allah Ta'ala? 99 juga kan? 99 ini telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Sesiapa yang mempelajarinya, mendalaminya, meyakininya, beriman kepadanya, berdoa dengannya, mengetahui maknanya, dia akan masuk surga. Ada hadis. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai 99 nama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Man ahsaha dakhala al-jannah, sesiapa menghitungnya, dia akan masuk surga. Nabi tak kata siapa yang menghitung sifat 7 atau sifat 10, tidak. Ada tak? Bukan sifat 20, sifat 99 kan? Sifat 9 ada jaminan daripada Nabi SAW. Sifat 20 tidak ada jaminan. Apalagi sifat 20 bukan diajarkan oleh Nabi SAW, tetapi disusun oleh ahli kalam. Disusun sehingga 20 yang berpuluh dengan 7, kemudian 13, 14, kemudian 20 oleh As-Sanusi dalam kitab dia Ummul Barahin dan Syarah Ummul Barahin. Dan Sanusi ni kita tengok walaupun dia mengaku dia Asy'ariyah, Asy'ari sebenarnya dia lebih dekat dengan Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah, mu'taqad, akidah Mu'tazilah. Sanusi ni digabungkan dengan kitab Jauharut Tauhid, muncullah Aqidatun Najin. Tahu kan kita kita Najin Jawi kan? Kitab Aqidatun Najin itu adalah gabungan kitab Ummul Barahin Sanusi dan Jauharut Tauhid oleh siapa? Siapa Jauharut Tauhid? Ibrahim Laqani ya. Dengan Bajuri. Sifat-sifat Allah Ta'ala diketahui melalui wahyunya dan kitabnya atau melalui kesaksian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam akhbar yang sahih, yakni dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana kita nak mengenal sifat Allah Ta'ala? Melalui hadis-hadis yang sahih. Tapi Asy'ariyah mengatakan tak boleh pakai hadis sahih. Kan? Nah, ini bahaya. Tapi kita ada khurafat yang lain lagi. Bagaimana mengenal Allah Ta'ala? Mengenal Allah Ta'ala tu apabila kita masuk tasawuf, tarekat, tarekat sufi. Kita masuk tasawuf, tarekat sufi, sehingga kita bertemu, sehingga kita bersatu dengan Allah Ta'ala, mencapai maqam hakikat dan makrifat. Makrifat di sini ada sufi lain, ma'rifat di sisi al-sunnah lain, ma'rifat di sisi al-sufi, tasawuf lain. Rupanya apabila dia sampai mencapai satu maqam, itu maqam wahdatul wujud atau ittihad, bersatu dengan Allah Ta'ala, bersatu dengan zat Allah Ta'ala, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Itulah ma'rifat. Lalu Syekh atau Tok Guru tadi, apabila telah mencapai maqam ma'rifat, dia boleh berjalan di atas air, makan api, terbang di udara, naik motor tuang air sahaja tanpa petrol, drum kan. Itulah ma'rifat yang main di wali. Ma'rifat tu apabila mencapai maqam wali, mencapai maqam wali syaitan, itulah ma'rifat di sisi mereka. Tapi ma'rifat di sisi kita lain. Kita kenal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang sabit dalam hadis. Kita ma'rifatullah, kita kenal Allah Ta'ala. Allah Maha Tinggi di atas arasy, kita kenal. Tapi dia tak kenal Allah Ta'ala ni, kena menafikan Allah Ta'ala daripada tempat. Itulah ma'rifat. Yani ma'rifat ni apabila kita menolak Al-Quran dan hadis, barulah kita ma'rifat. Bahkan ada satu kitab tu dia tulis apa? Ma'rifatullah ni yang sebenar, mengenal Allah Ta'ala yang sebenar ni apabila kita menolak La ilaha illallah. Punya dahsyat tuan. Apabila kita menolak La ilaha illallah, barulah betul-betul wali. Ini, orang seperti ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi pun sebut La ilaha illallah, tapi kelompok ni tadi menolak La ilaha illallah, barulah Islam, barulah wali, barulah ma'rifat. Dan buku mereka ada. Ada buku-buku ni Jakim dah haram dah. Tapi Jakim ada lagi je. Ada Jakim lagi? Tak ada Jakim kan? Ada penting agama je. Kan? Wujud tak wujud? Tak tahu wujud ke kan? wujud bila makan, wujud tanpa tempat juga. Bagaimana hadis yang dipegang dan diimani oleh Ahlu Sunnah, iaitu hadis-hadis sahih yang dinukilkan dan disampaikan oleh para perawi yang adil lagi sangat dipercayai daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita isbat, kita tidak tashbih, kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan makhluk, wajah Allah tidak sama dengan makhluk, ketinggian Allah Ta'ala tidak sama dengan ketinggian makhluk. Macam mana Allah tinggi? Oh, macam galah, tak boleh kan? Ya? Macam pokok mangga, pokok nyur, pokok rambutan, pokok durian, tidak akan sama. Ini mudah. Tapi orang pondok kata apa? Tak boleh isbat, sebab isbat tu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Siapa isbat, kafir. Ini orang pondok tertentu tu kan. Ini pondok ni jangan kita dekat macam ni. Kita isbat, takkanlah kita isbat kita kafir. Isbat di mana ni? Beriman. Takkanlah kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala, kita kafir. Jadi iman atau tauhid di sisi ahli kalam ialah menafikan sifat Allah Ta'ala. Sedangkan kita, iman di sisi kita, tauhid di sisi kita ialah kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala. Ahli kalam termasuk di pondok fulan, markas fulan, kan? Kita nafikan sifat Allah Ta'ala dulu, barulah kita beriman. Masya Allah. Tapi mereka itulah tok guru, mereka itulah dianggap ulama, ustaz dan sebagainya. Allah tidak bertempat, barulah beriman. Masya Allah. Sesuatu yang tidak bertempat adalah tidak wujud. Sesiapa mengatakan Allah tidak bertempat, maka ia tidak beriman kepada Allah, terkeluar dari Islam. Allah kata di atas arasy, kita kata tidak, ini mustahil. Ulasan, inilah syarat kesahihan iman dan tauhid, yakni mengenal sifat-sifat Allah sebagaimana tafsiran salaf dan isbat tanpa tashbih. Kita percaya nama-nama Allah, sifat Allah Ta'ala, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Apa masalah? Tidak masalah, mudah. Inilah Islam dan kemudahan Islam. Tapi demo, orang nak belajar sifat wujud 40 tahun kena memondok. Habis orang tak pergi pondok, semua tak beriman. Ini masalah. Adapun takwil tahrifi sifat Allah secara jahmiyah dan menolak isbat, maka itu kufur dan syirik, bukan Islam dan tauhid. Jadi Islam ni beriman dengan sifat Allah Ta'ala, bukan menolak sifat Allah Ta'ala, kan? Dan sifat Allah Ta'ala ni beribu-ribu, kan? Tidak ada penghujungnya. Tapi yang wajib kita mengetahuinya adalah semua sifat dan perbuatan Allah yang wujud di dalam Al-Quran dan hadis yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Siapa yang mempercayai sehingga bilangan 99 dijamin syurga. Seterusnya ahli hadis adalah ahli tauhid dan sunnah. Macam ulang kan? Jadi kita terus pergi kepada ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah adalah salafi. Siapakah ashabul hadis? Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah itu adalah salafi. Apa dia salafi? Orang-orang yang mengikuti salaf. Siapa dia salaf? Nabi dan sahabat. Salafi ni orang yang mengikuti Nabi dan sahabat. Tapi ada fulan, alam mengatakan salafi itu teroris. Ini salah. Siapa mengatakan salafi itu teroris, terkeluar dari Islam. Salafi itu kan Nabi dan sahabat. Jangan kita bodoh ikut cakap orang, kan? Salafi ini teroris, Wahabi ini bahaya kepada akidah kita. Kita menuduh orang. Kita tahu salaf siapa, kan? Salaf tu Nabi dan sahabat. Orang menuduh-nuduh ni, dia tak tahu apa. Adakah orang yang menuduh tadi dimaafkan di akhirat? Tidak dimaafkan. Sekiranya dia tidak bertaubat sebelum matinya, tidak dimaafkan. Dan segala ibadahnya batil, sia-sia ditolak oleh Allah Ta'ala. Wa qadimna ila ma'amilu min amal, faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang kepada amalan mereka dan kami jadikan segala amalan mereka itu seumpama debu-debu yang berterbangan. Kau sini balik ke? Yang tolak sifat-sifat Allah Ta'ala ni, tolak salaf ni, bukan orang sini tempat lain. Jadi kita nak menuduh, kita nak bertaklid dan ikut-ikut cakap orang lain, kata-kata orang lain, kita mesti berhati-hati. Macam tuduhan Wahabi kepada orang kata ni, boleh ke kita tuduh orang Wahabi? Boleh ke tak boleh? Boleh ke? Hukumnya haram kita mewahabikan muslimin. Hukumnya haram. Mengapa haram? Sekurang-kurangnya kerana ada dua sebab yang haram. Yang pertama, kita telah menghukumkan dia ni yang kita wahabikan tadi sebagai kafir atau sesat. Sedangkan tidak ada bukti wahabi yang kita tuduhkan tadi kafir dan sesat. Jadi mengkafirkan muslimin apa hukum dia? Itu orang Islam kan? Ini satu. Lainlah kita tengok dia sujud kepada kubur, sujud kepada berhala, baru kita boleh mengkafirkan. Maka wajib kita mengkafirkan dan wajib kita menyuruh dia bertaubat dengan segera. Yang kedua, Wahabi ni daripada perkataan apa? Wahabi ni daripada perkataan apa? Berdari perkataan Al-Wahhab, Allah yang maha mengurniakan nikmat kepada hamba-hambanya. Tapi kita jadikan ia sebagai satu kalimah yang jijik. Dan Al-Wahhab adalah nama Allah. Kita telah menggunakan nama Allah dan menjadikannya sebagai sesuatu yang jijik. Kita hakikatnya telah menghina Allah Azza wa Jalla. Ini kita hati-hati. Kena berhati-hati. Tehina orang, kafirkan dia, sesatkan dia, wahabikan dia, kita kena bertanggungjawab. Sekiranya tidak bertaubat, kita boleh mati dalam keadaan kufur. Hati-hati, wahabi. Tapi Masya Allah, boleh kerana kita masyarakat terlalu jauh dengan Islam. Orang yang itu sunnah dikatakan wahabi, kafir, sesat dan sebagainya. Orang yang ikut syiah tak ada apa pula tadi. Ada orang kata, relax kan tadi. Orang syiah okey. Jangan tuan-tuan tak tahu kan bagaimana orang syiah ni seluruh dunia bunuh kita, bom kita, sebelah rumah. Tak nampak lagi. Tapi di mata kita tak ada apa kalau syiah. Kalau wahabi, jangan. Wahabi, report. Kalau negeri Pulau Pinang ni selamat ke? Kalau negeri lain tak bagi. Anak di Perak, buruk agama bertauliah kan? Bertauliah. Tapi tak dibagi masjid. Masya Allah. Apa dia salafi atau salaf tadi? Memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan kefahaman salaf. Jadi kita tidak boleh mentafsirkan Al-Quran dan hadis dengan cara kita sendiri, dengan kefahaman kita sendiri. Tak boleh. Mestilah tafsiran itu dan kefahaman itu berdasarkan tafsiran dan kefahaman salaf. Haram kita memandai-mandai dalam mentafsirkan Al-Quran dan hadis. Mesti kita melihat tafsir Ibn Mubarak, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Malik, Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahwi dan lain-lain musalaf. Beramal dengannya, jadi beramal dengan hadis Nabi SAW selagi mampu, mengikutinya dengan bersungguh-sungguh. Selagi mampu, bukan dengan cara-cara liberal. Ya'ni salafi ni orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis bersungguh-sungguh.

yakni dia akan dihisab panjang pada hari kiamat. Jadi orang yang minta hajat-hajatnya daripada manusia, banyak minta hajat-hajatnya daripada manusia, tidak terkeluar dari Islam dan tidak terlibat dengan syirik, tetapi darajatnya kurang insya-Allah Taala. Yakni dia akan dihisab panjang pada hari kiamat. Memenuhi kendala soalan. Ada lagi soalan? Memasukkan selawat syifa dalam doa. Ini selawat syifa mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan ataupun lebih tinggi daripada Tuhan. Dan selawat syifa diminta kepada Nabi supaya menyembuhkan segala penyakit, dan dianggap Nabi sebagai yang memberi apa? Kuasa untuk melihat. Tibbil qulubi wa dawa'i wa afiatil abdani wa syifa, yang memberi afiat, yang memberi kesihatan, kesembuhan badan daripada penyakit-penyakit. Wa nuril absari wa dhiya'i, yang memberikan cahaya kepada mata untuk melihat. Di mana ini hanya semata-mata milik mutlak Allah Azza wa Jal, bukan sifat atau milik mana-mana makhluk. Hatta Nabi, hatta malaikat tidak boleh menyembuhkan dan tidak berkuasa untuk memberikan kuasa melihat kepada mana-mana manusia. Dan ini termasuk syirik akbar dan termasuk dalam syirik rububiyah. Ini terlalu besar syirik ini. Termasuk syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Itu yang kita kata tadi, salawat mesti mengikuti salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti salawat-salawat yang direka-reka. Istighfar, kalau tuan masuk tarikat, dia ada istighfar yang lain. Pernah masuk tarikat? Ada yang pernah masuk tarikat? Tak pernah? Anda pernah masuk? Bukan masuk betul je lah. Pergi tengok kan? Tengok buku dia, dengar ceramah dia masa, apa ni? Masa sekolah dulu kan? Masa ijazah dulu, belajar dulu, pergi tengok. Tengok istighfar dia lain. Selawat dia lebih banyak lagi, beribu-ribu jenis selawat dia. Ada beribu-ribu selawat dia. Bukan 10 selawat dia, ada beribu-ribu jenis selawat dia. Ada buku tebal semua, selawat dia buku tebal. Ini menyelewe daripada Islam. Walaupun pada pendapat kita, baik ni, bagus ni, cantik. Tapi kita telah mencipta satu agama yang baru, yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan kena viralkan dalam Facebook, dalam semua sumber maklumat tadi, media tadi, bahayanya selawat syifa. Selawat syifa ni direka oleh puak sufiah dan syiah supaya muslimin terkeluar dari Islam. Lepas tu ulama salam dah pesan kepada kita, kita hendaklah puas hati dengan sunnah Nabi SAW. Puas hati dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kita puas hati dengan apa yang diajar kepada Nabi SAW. Kita tidak mencipta benda-benda baru, cara doa yang baru, salawat yang baru, cara semayang yang baru, cara istighfar yang baru kan, wuduk yang baru, akidah yang baru, cara dakwah yang baru. Cara dakwah yang baru macam mana? Kita guna muzik, kita menyanyi, kita menari, macam-macam. Cara dakwah tu, kenapa kamu menasyid ni? Ini qasidah, ini zikir, ini selawat, ini dah dakwah. Ini dakwah dia, kata. Bukan dakwah Nabi SAW. Allah Ta'ala alam. Habis dia? Ada dia? Jadi, muslimat tak ada soalan. Setakat inilah bacaan kita terhadap syarah akidah salaf saluni untuk hari ini, dan kita tangguhkan di sini insyaAllah Ta'ala. Sekiranya ada rezeki dan peluang, kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang insyaAllah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang telah bersabaya mengadakan majlis ini, terutamanya pihak masjid yang telah sudi menjemput saya ke Masjid Baiturum ini. Allah Ta'ala alam, aku berkali atas wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.